Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Masih kita berbicara tentang ucapan Imam Ahmad rahimahullah, ajibtu liqawmin arafu al-isnada wa sahhatahu dhahabu aw dhahaba ila ra'i Sufyan wa ghairih. Aku heran dengan orang yang tahu hadis, tahu sanad, bahkan tahu sahihnya, tetapi meninggalkannya dan lebih memilih ucapan fulan wa fulan. Qala hadza inkarun minhu lidzalik. Ini pengingkaran dari Imam Ahmad terhadap sikap-sikap yang seperti itu. Wa annahu ya'ulu ila zaighil qulub, dan itu akan menyebabkan zaighil qulub, penyimpangan hati. Ladhi yakunu bihil mar kafiran, yang seseorang bisa jadi kafir karena itu. Wa qad ammatil balwa, dan bencana ini telah merata. Bihadal munkar, dengan kemunkaran seperti ini. Khususan mimman yantasib ilal ilm, khususnya mereka-mereka yang menisbatkan dirinya kepada ilmu. Nasabul habail fi saddi anil akhdhi bil kitabi wa sunnah, mereka memasang jaring-jaring, memasang tali temali untuk menghalangi orang mengambil dari Quran dan sunnah. Sengaja bikin penghalang-penghalang, jaring-jaring atau tali temali untuk menghalangi orang untuk mengambil kitab dan sunnah. Wasaddu annasa an mutaba'atin nabi, dan menghalangi manusia dari mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'dhimi amrihi wa nahyi, dan menghalangi manusia untuk memuliakan perintah Nabi atau larangan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sami'tum qawaidahum, kalian tahu kaidah-kaidah mereka dalam buku-buku mereka. Mereka punya buku khusus adab murid pada guru dan adab guru pada murid. Tidak boleh tanya apa dalilnya, dan tidak boleh langsung merujuk pada Quran atau Sunnah. Kalian akan salah paham, akan tersesat, karena walaupun kalian bisa membacanya, tetapi kalian tidak sealim gurumu, gurumu yang lebih tahu. Ila akhirnya, sampai kalau ada orang yang membaca tafsir sendiri kemudian bertanya, aku dapati dalam kitab ini seperti ini, marah gurunya. Kamu tidak mengerti adab seorang santri, adab seorang talibul ilmi. Ini khunudin a'azakul habail lisaddihim an akhdi minal kitabi wa sunnah. Mereka letakkan tali temali, jaring-jaring untuk menghalangi mereka jangan ngambil dari kitab dan sunnah, tapi ikuti saja apa kata gurumu. Kemudian dikatakan bahwa gurumu lebih tahu, gurumu tidak pernah salah, gurumu tidak akan keliru, gurumu pasti hati-hati, gurumu pasti akan berupaya untuk mencari yang terbaik untukmu. Ila akhirnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, walaupun kita husnudzan kepada guru-guru kita, tetapi tentunya zallah itu akan selalu ada. Maka tidak mengapa untuk bertanya dengan pertanyaan kritis. Tahu kritis? Mengkritik. Apa enggak gini, Ustaz? Saya dengar seperti itu. Tidak mengapa. Kamu akan mendapatkan faedah. Kalau enggak yang pertama, faedah kedua. Faedah pertama, kalau benar-benar dia salah. Astagfirullah. Iya betul kau. Ternyata memang seperti apa yang kamu katakan. Alhamdulillah, selamat dari ketergelinciran. Kalau ternyata dia tidak salah, kamu yang salah. Juga kamu dapat ilmu. Gurunya hanya tersenyum. Iya, memang seperti itu. Kamu enggak baca lanjutannya? Coba lihat lanjutannya. Baca hadis berikutnya, baca begini. Oh iya, ternyata gurunya yang benar, kamu yang salah. Dapat ilmu enggak? Dapat ilmu. Barakallahu fiikum. Sehingga kalaupun beliau tidak salah, kamu tetap dapat ilmu. Apalagi kalau beliau ternyata tergelincir, tidak sengaja keliru atau lupa sebagai manusia, maka niscaya akan terarah kepada yang benar. Itu juga faedah. Walhamdulillah rabbil alamin. Sehingga tidak dibenarkan untuk taklid buta kepada siapapun. Qala qad ammatil balwa bihadzal munkar, Tetapi sekarang ini kemunkaran sejenis ini sangat banyak. Kita sampaikan ayat, kita sampaikan hadis, kita sampaikan dalil-dalil. Bahkan ditambah dengan akwal salaf yang menjelaskannya. Mereka tetap menolak. Dan mereka berkata, madhab kami Syafi'i, madhab kami Hanafi, madhab kami ini, madhab kami. Seakan-akan kalau madhabnya itu enggak boleh menerima hadis dari madhab lain. Ya ikhwan, wahai kaum muslimin. Kaum muslimin ini seluruhnya madhab apapun merujuknya pada kitab wa sunnah. Dan para imam-imam madhab, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan lainnya sudah menyatakan sebagaimana sudah disebutkan kemarin. Sudah mengatakan, jangan taklid padaku, la tuqalliduni wala malikan wala syafi'iyan wala Tsauri wala Sufyan. Ikhwan ibn a'azakumullah, mereka mengajarkan begitu untuk jangan taklid pada siapapun. Maka seharusnya kita benar-benar menerima dalil-dalilnya, jangan hanya katanya dan katanya. Sehingga kalau ditanya, kenapa kamu beramal ini? Jangan menyatakan kata ustaz saya begitu. Ini berarti pendidikan yang salah kepada mereka. Walaupun kamu akan berkata, ya saya bilang kata guru saya itu karena saya waktu itu mendengarkan guru saya bahwa dalil-dalil yang memuaskan, yang mantap. Maka saya pegang kuat-kuat. Tapi saya gak hafal dalilnya. Jadi saya hanya berkata, guru saya bilang begitu. Ini pendapat guru saya. Barakallahu fikum. Buat kamu, karena kamu dengar dalil-dalilnya, tidak mengapa. Tapi ketika kamu menyatakan, ini kata guru saya, kamu mengajarkan taklid pada mereka. Seakan-akan berkata, pokoknya ikuti apa kata guru. Ini barakallahu fikum. Kadang-kadang beliau tergelincir, kadang-kadang beliau lupa, alpa, sebagai manusia. Sehingga yang dihafal adalah dalilnya. Kalaupun menyebutkan gurunya, silakan. Guruku, syekhku berkata demikian-demikian. Dan beliau berdalil. Dilanjutkan dengan ayat ini dan hadis ini. Sehingga mereka akan memegangku lemantap karena apa? Karena dalilnya. Bukan karena taklidan. Nah, qala selanjutnya, famin dalika qauluhum, di antara habail yang mereka buat, di antara penghalang-penghalang yang mereka buat untuk menghalangi seseorang mengambil ilmu dari kitab wa sunnah secara langsung, kata mereka, la yastadillu bil kitab wa sunnah illa al mujtahid, tidak bisa berdalil dengan Al-Quran dan sunnah kecuali hanya mujtahid saja yang boleh. Kamu jangan baca Quran, bahaya. Kamu salah paham nanti. Jangan baca hadis. Jangan baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kamu akan salah paham. Yang mengambil dalil dari Quran langsung, dari ayat langsung, hanya mujtahid saja. Wal ijtihad qad inqata. Lagi pula, ijtihad sudah terputus. Sudah ditutup, dikunci. Tidak membaca atau tidak mengambil dari Quran langsung, dari hadis langsung, kecuali mujtahid. Sudah tertutup celah kita. Masih dikunci. Dan kalau kamu mau menjadi mujtahid, gak bisa. Kenapa? Karena sudah inqata. Masa-masa ijtihad sudah terputus. Sekarang kita hanya disuruh ngikut mujtahid yang sudah lewat. Kamu mau milih Syafi'iyah atau Hanabilah atau Malikiyah atau yang lainnya. Yaqulu wa yaqulu, mereka berkata, hadzal ladzi qallatuhu a'lam minka. Ingat, yang kita taklidi ini, maksudnya imam-imam madhab tadi, a'lam mink, lebih alim dari kamu terhadap hadis, lebih alim daripada kamu terhadap nasikhnya dan mansukhnya, mana yang nasikh, mana yang mansukh, wa nahwu dzalik min al aqwal, dan lain-lainnya dari aqwal. Ikhwani fi din a'azakumullah. Dari satu sisi kayaknya benar, itu namanya syubhat. Dari satu sisi kayaknya benar, sisi lain berbahaya sekali. Diajarkan taklid buta. Pokoknya apa kata imam-imam madhab, karena engkau tidak lebih alim dari mereka. Dan engkau jangan pakai baca Quran, baca hadis untuk berdalil. Jangan, bahaya. Ambil saja kesimpulan mereka. Maka kesimpulan mereka yang sekian jilid diringkas menjadi satu jilid. Yang satu jilid diringkas lagi jadi satu buku kecil. Yang satu buku kecil lagi diringkas lagi jadi satu lembar. Syariat Islam secara keseluruhan. Mereka akan katakan pokoknya kita ikut satu madhab. Karena mereka lebih alim. Contoh Imam Syafi'i. Ambil semuanya. Ahlu sunnah Masya Allah. Diringkas. Sudah diringkas. Jadi sekian jilid masih diringkas lagi. Sampai menjadi hanya beberapa lembar saja. Dijuluki matan goyah wa taqrib. Bukan hanya pada Syafi'i ya. Pada Hanabilah juga ada. Ringkasan madhab Hanabilah. Yaitu Zadul Mustaqni'. Kamu baca dari awal sampai akhir. Tidak ada dalil, tidak ada ayat, tidak ada hadis. Yang ada hanya namanya salah itu begini, namanya ini begini. Terus keterangan-keterangan yang sudah disimpulkan. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kemudian ini dikatakan pada masyarakat, kerjakan ini. Loh, apa adalah pokoknya, apa yang ada dalam sini adalah kesimpulan dari imam. Selesai. Tidak pernah mendengar qala Allah, tidak pernah mendengar qala Rasul. Alhamdulillah, para ulama setelahnya melihat bahwa tidak bisa begini. Setiap orang harus tahu dalilnya, jangan taklid. Maka ada syarah Zadul Mustaqni'. Ada syarah matan ghayah wa taqrib. Berkembang lagi ilmu walhamdulillah. Tetapi sebagian pokoknya apa kata matan ghayah wa taqrib. Sebagian yang lain alhamdulillah mereka membahasnya dengan dalil-dalil kembali. Juga ada syarahnya sudah diringkas, disyarah lagi, dijabarkan lagi. Ikhwani fi din a'azakumullah. Walhamdulillah mereka-mereka para ulama yang memiliki andil besar mensyarah matan-matan madhab tadi, ringkasan madhab tadi, seakan-akan mengembalikan yang tadinya taklid menjadi bertanya kembali apa dalilnya, mana yang sahih, mana yang dhaif. Dan mereka tidak taklid seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Beliau terkenal Hambali. Ketika membaca matan ghayah, matan Zadul Mustaqni', ringkasan fiqih Hambali, ketika beliau anggap bahwa itu tidak ada dalilnya, beliau katakan tidak ada dalilnya. Seperti ucapan sahibul Zad, sahibul Zadul Mustaqni', wa yusannu nikah biwahidatin bimra'atin wahidatin bila disunnahkan untuk menikahi satu orang wanita saja yang tidak punya ibu. Itu matanya begitu. Adapun disunahkan untuk menikahi satu wanita, kata beliau, ini tidak tepat. Karena Allah menyatakan nikahlah dua, tiga, atau empat. Fa'in khiftum fawahidah. Dirajihkan bukan satu. Dirajihkan dua, tiga, atau empat. Wa amma bila falaysa lahum dalilun illa. Mereka tidak punya dalil illa tasha'um. Atau tasha'um. Kekhawatiran dari syu'um. Karena biasanya kalau punya ibu, mesti ada persaingan hati ke ibu sama ke suami. Ini tasha'um. Gak ada sunnahnya, gak ada dalilnya la fil Quran wala fil sunnah. Beliau mengkritik mazhabnya sendiri. Mengapa? Karena memang tidak wajib untuk taklid pada siapapun. Kalau ternyata gak ada dalilnya, maka gak ada dalilnya. Bahkan Syekh waktu itu agak sedikit guyon. Wahidatun bila bila tanpa ibu. Emang lahir dari biji tanpa ibu. Ketawa semua. Ya pasti punya ibu kan. Kalau tidak punya ibu, lahir dari mana? Tumbuh dari biji, jadi manusia begitu. Nah, barakallahu fikum. Kata mereka, kata beliau, yang dimaksud adalah yatimah. Kalau bisa cari yang yatimah. Tapi tidak ada dalilnya. Allahumma illa tasha'um. Kecuali kekhawatiran syu'um saja. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanaka bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah memandang manci seperti memandang wanita? Naam. Pada laki, pada perempuan ada syaitan. pada banci ada dua syaitan. Apakah musafir yang nazil wajib salat waktu di masjid? Tidak ada kewajiban untuk berjamaah di masjid. Tetapi anjuran dari syekh dan para ulama seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kalau engkau bersama kaum muslimin sedang nazil di daerah desa kaum muslimin, maka salatlah bersama kaum muslimin. Nah, tetapi tetap tidak ada qabliyah, enggak ada ba'diyah. Yani Rasulullah SAW dalam safar tidak mengerjakan qabliyah dan ba'diyah. Allahumma illal witr, kecuali witr dan qabliyah fajr, itu yang tidak pernah ditinggalkan hadaran wala safaran. Tidak pernah meninggalkannya, tidak di mukim, tidak pula safar.